depan orang bisa tersenyum seakan-akan tak menderita. Di depan orang tampak ceria di balik gemuruh. Wanita yang selalu disalahkan dan wanita selalu di pihak yang lemah. Lelah kita merasakan hatiku yang retak, batinku terluka, korban perang. Sudah.